Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Tema doro kita pada dua hari ini insyaallah ta'ala adalah mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, dan mungkin pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan hal yang menentukan kebahagiaan seorang hamba di dunia, di alam kubur, dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita bahas pada kesempatan ini adalah seputar tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu malaikat bertanya, Marabbuk, siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Waman Nabiyuk, dan siapa Nabimu? Iya. Demikian pula dia bertanya tentang apa agamamu. Maka ini tiga hal, tiga perkara yang harus disiapkan jawabannya. Dan seorang hamba hanya mampu menjawab dengan baik dan benar apabila kandungan dari tiga pertanyaan ini telah dia pelajari dan telah dia yakini serta dia amalkan di dalam kehidupan dunianya. Iya. Dan dimaklumi ketika Munkar dan Nakir bertanya tentang masailil qabar ini, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ini, ini adalah bagian dari ujian di dalam alam kubur. Siapa yang selamat, maka kehidupan di akhirat lebih ringan lagi baginya, keselamatan untuknya lebih dimudahkan baginya di kehidupan setelahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Fa inna ja minhu fa inna ma ba'dahu aisar. Kalau dia selamat di alam kubur, maka apa yang setelahnya adalah lebih mudah. Apa yang setelahnya adalah lebih mudah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia di dalam kubur. Kalau seorang hamba ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut dan dia tidak menjawabnya, maka akan dipukulkan kepadanya sebuah mitrapah, sebuah gadah atau palu. Andai kata mitrapah ini, kata Nabi, dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Iya. Maka ini menunjukkan kedahsyatan hal tersebut. Dan semua dari kita akan menghadapi kehidupan alam barzakh. Dan semuanya akan menghadapi pertanyaan malaikat ini. Maka yang bisa menyelamatkan adalah bagaimana seorang mengenal dan mempelajari, iya, siapa Rabb yang dia ibadahi, apa itu ibadah, bagaimana kaidah beribadah kepada Allah, bagaimana memurnikan ibadah kepadanya. Juga dia wajib mempelajari apa agamanya, pokok-pokok dari syariat yang dituntunkan, apa kewajiban-kewajibannya di dalam beragama. Selain daripada itu, dia wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Apa kewajiban kita terhadap beliau? Ini tiga poin yang menjadi materi doro kita kali ini. Iya. Dan ini pembahasan kita akan baca dari kitab Thalathatul Usul. Kita akan baca dari kitab Thalathatul Usul, tiga landasan pokok, tiga landasan utama. Maksudnya ini adalah tiga perkara yang memang menjadi pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya. Dan buku Thalathatul Usul ini ditulis oleh penulis dalam tulisan yang ringkas dan padat. Beliau memaksudkannya sebagai sebuah kaidah yang dipelajari di kalangan semua pihak, para penuntut ilmunya maupun orang umumnya. Iya. Dan beliau anjurkan agar supaya dihafal, agar supaya melekat di dalam hati. Melekat di dalam hati. Walaupun ringkas, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Ya, tidak ada seorang pun dari ulama di masa ini yang berselisih tentang keagungan risalah ini dan keindahan susunannya serta kedetailan pembahasan-pembahasannya. Iya. Jadi kitab ini Thalathatul Usul ini didahului dengan tiga pembahasan. Tiga pembahasan ini adalah tulisan-tulisan tersendiri dari Syekh rahimahullah, dari penulis, yang kemudian dimasukkan di dalam pembahasan Thalathatul Usul sebagai tiga pendahuluan, sebagai tiga muqaddimah. Pendahuluan yang pertama adalah risalah berkaitan tentang kewajiban mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu, berdakwah kepada Allah dan bersabar. Kemudian risalah yang kedua adalah penjelasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan masalah al-wala wal bara. Dan risalah yang ketiga adalah penjelasan tentang apa itu tauhid dan lawannya, lawan dari tauhid. Iya. Baik, ini tiga pendahuluan. Setelah itu baru kita akan masuk ke pembahasan bagaimana seorang menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Maka penulis menerangkan bagaimana mengenal Allah, yang kedua bagaimana mengenal agama Islam, kemudian yang ketiga bagaimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini secara global kandungan dari buku. Ya, waktu untuk pemaparan materi hanya 2 hari. Nah, waktunya sedikit. Kita perlu menerangkan buku ini dengan bentuk yang ringkas bisa dipahami dan apa menjadi kaidah dasar bagi kita semua, keyakinan yang kita pegang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa-apa yang diuraikan oleh penulis semuanya dengan dalil. Setiap masalah yang beliau terangkan, beliau bawakan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ilmu agama. Sebab ilmu itu adalah mengenal agama berserta dalil-dalilnya. Iya. Dan ini akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullah di pendahuluan yang pertama. Baik, saya akan baca pendahuluan yang pertama dari penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 masalah. Wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 permasalahan, 4 pembahasan. Iya. Beliau mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengikuti Al-Qur'anul Karim yang pada setiap surahnya dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Iya, semua Al-Qur'an, semua surah dalam Al-Qur'an 114 surah dari Al-Fatihah hingga surah An-Nas semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Ya. Karena surah At-Taubah ini sebagiannya menyebutkan bahwa dia bersambung dengan surah Al-Anfal. Dan memang dari sisi kandungan makna sangat erat sekali kaitannya antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Baik. Dan juga penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Nabi dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisan surat-surat beliau dan juga di dalam beliau memerintah kepada para sahabat untuk menulis tulisan-tulisan beliau di perjanjian maupun selainnya, beliau perintah untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini adalah sunnah berjalan di tengah para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin, dan dilakukan oleh para ulama hingga hari ini. Maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah hal yang indah. Bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai tulisanku ini dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nama Allah adalah nama yang paling agung dari Asmaul Husna, di mana seluruh dari kandungan Asmaul Husna kembali mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berasal dari satu kata, yaitu kata rahmat. Ya, jadi sebenarnya kalau diartikan Ar-Rahman yang Maha Merahmati, Ar-Rahim juga artinya yang Maha Merahmati. Yang Maha Merahmati. Iya. Hanya saja rahmat pada Ar-Rahman ini lebih luas. Rahmat umum. Berbeda dengan rahmat pada Ar-Rahim. dia rahmat khusus. Rahmat pada Ar-Rahman, ini rahmat untuk seluruh makhluk. Karena itu jin dan manusia, muslim maupun kafir, ya, ada dapat dari rahmat Allah. Ini masuk ke dalam rahmat umum. Orang kafir yang dikata tidak ada rahmat dari Allah, tidak mungkin dia hidup. Tidak mungkin dia hidup. Kemudian Ar-Rahim, terdapat dalamnya rahmat khusus. Ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini secara global perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu sangat indah kalau seorang memulai tulisannya atau aktivitasnya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Merahmati. Iya. Dia bersandar kepada Allah, bergantung kepadanya, menyebut Asmaul Husna. Dia sebut dari tiga nama yang agung. Dia menghamba kepada Allah sambil memohon rahmatnya. Maka tentunya ini akan menjadi hal yang sangat indah, membawa kebaikan bagi seorang hamba di dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Beliau mulai dengan kata ketahuilah. Ketahuilah artinya jangan kamu jahil. Jangan sampai kamu tidak tahu. Iya. Saya akan menyebutkan empat permasalahan yang wajib dipelajari. Maka ketahuilah hal tersebut, pelajarilah hal tersebut. Iya. Pelajarilah hal tersebut. Dan ilmu itu akan diterangkan oleh Syekh nanti, bahwa ilmu adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Dibahasakan oleh para ulama bahwa ilmu ma'rifatul huda bidalili. Seorang mengenal petunjuk dengan dalilnya. Itu namanya ilmu. Iya. Jadi kalau dia kenal suatu perkara tanpa mengenal dalil, tanpa mengenal dalil, maka mungkin itu ilmu, mungkin bukan ilmu. Tapi kalau dia kenal sebuah perkara dengan dalilnya, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Iya. Baik. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Beliau mulai tulisannya dengan mendoakan rahmat bagi orang yang membaca. Dan ini menunjukkan kebaikan hati penulis dan tampak darinya niatnya ikhlas untuk orang yang membaca buku ini. Sebab dari awal beliau menulis, beliau sudah doakan kebaikan untuk orang yang membaca buku ini. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Iya. Dan ini akhlak yang baik harusnya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi dalam hal menyampaikan agama. Hendaknya dia tampilkan manusia dengan cara yang paling mudah, paling indah, dan tampak bahwa dia adalah orang menghendaki kebaikan untuk manusia. Menghendaki kebaikan untuk manusia. Iya. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Rasul ini sangat berat tatkala kalian membangkang. Ya subhanallah, kalau ada yang membangkang, beliau bersedih karena hal itu. Beliau kasihan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuk. Iya. Beliau kasihan terhadap orang yang tidak mengikuti petunjuk. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang kadang, bahkan kadang saudaranya sendiri sama muslim kalau jatuh dalam kekeliruan, dia kadang bergembira dengan hal tersebut. Dia bergembira dengan hal tersebut. Dan ini bukan dari akhlak yang baik. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih terhadap mereka yang membangkang. Iya, kasihan terhadap mereka. Harisun alaikum, beliau sangat semangat kalian itu mendapat hidayah. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merahmati, sangat pengasih dan sangat merahmati. Iya. Begitulah sifat Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diikuti oleh penulis di sini, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Itu saya memohon kepadamu supaya turun kepada engkau rahmat dari Allah sehingga engkau mendapatkan segala yang engkau cari dan engkau selamat dari segala bahaya yang bisa mencelakakanmu. Nah, baik. Nah, sekali lagi inilah sifat seorang dai yang menghendaki kebaikan untuk manusia. Dia gabungkan antara mengajarkan ilmu kepada manusia dan dia doakan kebaikan untuk orang-orang yang mereka ajari. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita, wajib terhadap kita, ta'allumu arba'i masail, untuk mempelajari 4 permasalahan. Iya. Jadi di sini beliau akan menerangkan ada sebuah kewajiban. Dan wajibnya di sini adalah wajib ain. Orang per orang wajib untuk mempelajarinya. Laki-laki maupun perempuan. Iya. Untuk mempelajari arba'i masail, 4 perkara penting dalam agama. Jadi 4 hal ini semuanya adalah kewajiban, sifatnya fardu apa tadi saya katakan? Fardu ain. Ya, jadi Syekh hanya menerangkan batas yang merupakan fardu ain. Walaupun hakikatnya dari 4 ini ada yang masuk di dalam fardu ain, ada yang masuk di dalam fardu kifayah. Tapi beliau menekankan pada hal yang merupakan fardu ain. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh tidak mengetahuinya. Iya. Al-ula yang pertama apa? Kata beliau, al-ula al-ilm. Yang pertama adalah mengenal ilmu. Mempelajari ilmu. Iya. Ilmu ini luas ya, dari ilmu agama. Tapi penulis terangkan batasannya yang diwajibkan. Kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Maka ini kewajiban mempelajari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ilmu itu ada 2 macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Ini yang diterangkan oleh penulis di sini. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah? Yang pertama, dia kenal siapa Allah? Dengan apa dia mengenal kebesaran Allah? Kemudian dia kenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia apa yang dibenci oleh Allah dari kesyirikan. Ya, maka ini ilmu sifatnya wajib dipelajari. Karena itu seorang wajib mengenal bagaimana cara dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dan seorang muslim dan muslimah wajib mengenal apa itu kesyirikan. Apa bentuk-bentuknya. Sehingga dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Sekarang banyak orang jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar. Apa itu syirik berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, atau berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang dia lakukan. Iya. Maka dia wajib mengenal kesyirikan itu sehingga dia kenal apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ilmu yang diwajibkan disebut oleh penulis di sini adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, seorang muslim tidak boleh tidak kenal nabi ya. Maka ada kadar yang diwajibkan dalam mengenal nabi. Ini yang nanti akan dirinci oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengenal agama Islam. Iya. Ada salat 5 waktu, ada zakat, puasa, haji, Ini lima dari rukun Islam ditambah dengan dua syahadat. Ya. Wajib dikenal dan diketahui. Ada rukun iman, wajib dia kenal apa itu rukun iman. Ada ihsan, wajib dia kenal apa itu ihsan. Kalau dia kenal agama secara umum, hal yang diwajibkan terangkat darinya kewajiban. Ya, selain daripada itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kalau sebagian dari umat Islam sudah melakukan, gugur dosa terhadap yang lainnya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian dari kaum muslimin sudah mensolati jenazah seorang muslim, maka gugurlah dosa terhadap yang lainnya. Tapi kalau semuanya tidak mensolati, maka semuanya apa? Semuanya berdosa. Iya. Semuanya berdosa. Karena itu ada yang disebut dengan fardu kifayah. Baik, jadi ini kewajiban yang pertama, mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Dan perlu diketahui bahwa ilmu agama ini, mempelajari ilmu agama, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karunia yang sangat berharga bagi seorang hamba. Iya. Apabila ia serius di dalam mempelajari agamanya, telah mengenal bagaimana agama Islam ini, ya, dengan dalil-dalilnya, maka dia akan merasakan betapa indahnya kehidupan itu. Beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan ingat, pembahasan syariat semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Tidak ada kaitannya dengan ilmu dunia. Orang yang menonjol di ilmu dunia, orang yang menonjol pada selain bidang ilmu agama, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah ilmu agamanya. Iya. Karena itu dunia diberi kepada siapa saja, muslim, kafir, semuanya diberi dunia. Tapi keimanan tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Iya. Karena itu hendaknya kita bersyukur punya keinginan di dalam mempelajari agama. Dan ini nikmat yang sangat besar. Tapi kadang di dalam kehidupan kita didominasi oleh berbagai perkara yang kita saksikan, berbagai hal yang kita lihat, kondisi kehidupan yang berjalan di tengah kita, sehingga melalaikan kita dari ilmu agama. Ya, padahal ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Dikatakan sebagai ruhnya. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Jadi wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, itu disebut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa tidak ada kehidupan tanpa ruh. Iya. Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Karena itu seorang akan merasa kalau dia mengenal ilmu agama, akan ringan ujian dan cobaan yang dia lalui. Akan ada jalan keluar baginya pada setiap masalah yang dia hadapi. Iya. Dan dia ketika hidup di antara manusia, dia tahu sebab-sebab kemuliaan itu apa, sebab-sebab kehinaan itu apa. Sehingga dia dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Iya. Dan inilah sorga yang kata para ulama, sorga dunia namanya. Siapa yang tidak memasuki sorga dunia ini, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Iya. Sorga dunia inilah ilmu agama, keimanan. Seorang yang masuk di dalamnya, maka mereka lah yang dimasukkan ke sorga di akhirat. Tapi orang yang tidak pernah mengenal dari keimanan, dari ilmu agama, dia tidak akan merasakan sorga di akhirat. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mempelajari ilmu seperti mayat-mayat. Orang-orang yang mati. Iya. Jadi tidak disebut dia hidup. Allah berfirman, أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Apakah orang yang tadinya dia mati, dia mayit, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di bawah cahaya ini. Apakah orang yang seperti ini sama perumpamannya dengan orang yang tetap mati di dalam kegelapan, tetap dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman kepada orang-orang yang memiliki akal. Ini ada dua golongan. Satunya tadinya memang mati, tapi Allah hidupkan dia. Dan satunya dia tetap dalam kegelapan, tetap mati aja, enggak mau hidup. Ini mati apa? Mati betulan? Bukan mati beneran ya dalam ayat. Bagaimana mungkin dia mati hidup kembali? Tapi yang dimaksud di sini, ya, dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keimanan. Iya. Maka inilah yang membedakan seorang mukmin dan mukminah dengan ilmu agama ini dia pelajari, dia hidup namanya. Kalau dia jauh dari ilmu agama, jauh dari mana keimanan, maka itu artinya dia tidak hidup. Walaupun dia berjalan, bergerak. Iya. Karena itu, ini hakikat banyak. Tidak diketahui oleh orang bahwa di tengah manusia ini, ya, ada mayat-mayat berjalan. Ada mayat-mayat berjalan. Karena mereka tidak mengenal dari ilmu yang dengannya menghidupkan, memberikan kehidupan kepada mereka. Dan ilmu ini kekuatan. Ilmu agama ini apa? Sultan. Iya. Karena itu sultan dan hujjah di dalam Al-Quran, sultan, kata sultan, itu ditafsirkan oleh para ulama dengan hujjah, dengan ilmu. Iya. Kekuatan yang sangat kuat mengajak seorang hamba kepada kebaikan. Karena itu tidak perlu dia khawatir. Dia dengan ilmu agama yang dia pelajari, sepanjang dia sibuk dengan ilmu, dia memiliki kekuatan tersendiri. Tidak perlu khawatir terhadap makar musuh. Ya. Tidak perlu khawatir terhadap hasad orang-orang yang hasad. Dan tidak perlu khawatir terhadap ucapan-ucapan manusia yang tidak menyenanginya. Sebab dia sendiri dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia memiliki sultan. Dia memiliki kekuasaan. Dan kadang kekuasaan ini lebih berkuasa daripada kekuasaan dengan bala tentara, kekuasaan dengan persenjataan. Iya. Perhatikan bagaimana kekuasaan ilmu, supaya kita mengambil pelajaran. Iya. Indahnya ilmu ini. Perhatikan dari kekuasaan ilmu. Kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah diperangi oleh para sahabat. Diperangi. Tapi kaum Khawarij tidak surut. Tidak ada yang rujuk. Sebab memang mereka diperangi, cari mati memang. Mereka menganggap bahwa perang melawan pemerintah itu mereka anggap ibadah. Dan ini dari kesesatan kaum Khawarij. Iya. Sebab semuanya sepakat bahwa kaum Khawarij ini tidak ada di barisan mereka seorang pun dari sahabat. Tidak ada di barisan mereka seorang dari sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dengan sultan, dengan kekuatan bala tentara, kekuatan persenjataan, tidak mempan kaum Khawarij ini. Suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kampung kaum Khawarij. Ibnu Abbas ingin mendebat mereka. Dan Ibn Abbas datang sendirian tanpa pengawal. Iya. Datang sendirian. Ibn Abbas mendebat mereka. Beliau hanya bacakan 3 ayat dan 1 hadis saja. Rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Di sebagian riwayat 2.000 orang. Perhatikan ya, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Ya, dan ini yang harus dipahami. Kadang seorang ada masalah dalam kehidupannya, antara dia dan keluarganya, antara dia dan masyarakatnya. Ya, banyak dari solusi permasalahan itu kalau dia belajar ilmu agama, dia akan temukan. jalan keluarnya. Iya. Tapi banyak dari kita kadang berjelek sangka terhadap ilmu, kurang perhatian terhadapnya. Padahal ilmu ini ibadah yang paling afdal. Sepakat para ulama bahwa menuntut ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih utama daripada dia sholat malam, daripada dia berjihad, jihad yang sunnah. Menuntut ilmu lebih utama. Iya. Karena kemanfaatan ilmu untuk diri seorang hamba dan untuk kaum muslimin, kemanfaatannya lebih luas dan lebih merata. Lebih luas dan lebih merata. Karena itu keseriusan menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar nilainya. Karena itu mari kita kembangkan di dalam jiwa kita, selalu kita tanamkan di dalam diri kita pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang apa? Tidak mempelajari ilmu agama tersebut. Baik, ini sebagian dari keutamaan ilmu. Dan di sini Syekh rahimahullah menyebut dari empat masalah yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah al-ilm, mempelajari ilmu. Kemudian beliau terangkan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dipelajari itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perhatikan ya, dengan dalil-dalil. Iya. Bukan dengan ucapan nenek moyang, atau bukan dengan apa yang dia warisi dari leluhur, dari adat istiadat, dari kebiasaan. Iya. Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Karena itu siapa saja dari guru yang mengajar, dia menyampaikan sesuatu, tanyakan dalilnya apa. Tanyakan dalilnya apa. Sebab itu adalah ilmu. Kalau memang ilmu, pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Iya. Dan di sini sisi pentingnya seorang mengenal ilmu, apa yang merupakan ilmu agama dan apa yang bukan merupakan ilmu agama. Ya. Sekarang kita di kehidupan sekarang ini, banyak orang disebut ulama. Ya. Banyak orang disebut ulama, disebut berilmu. Ada ulama pandai menyanyi. Hah? Ada ulama main sinetron. Iya. Ada ulama main film. Ada ulama pelawak. Iya. Semuanya disebut apa? Disebut ulama. Akhirnya orang berjelek sangka, ilmu itu apa? Siapa sebenarnya yang disebut ulama? Ya, siapa sebenarnya yang disebut siapa? Ulama. Ya, ulama itu mudah sebenarnya untuk menilainya. Nah, ulama itu adalah orang yang mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memahaminya dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah ulama. Ya. Sifat mereka kelihatan kalau menyampaikan ilmu, pasti dia terangkan dengan dalil-dalil. Iya. Dia terangkan dengan dalil-dalil. Iya. Dan para ulama ketika menyampaikan ilmu agama, mereka tidak peduli manusia ridha atau tidak ridha. Sebab ilmu yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan keridhaan manusia atau ketidakridhaan mereka. Ilmu yang disampaikan itu kaitannya dengan keridhaan Allah. Itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah. Hal yang merupakan agama Allah, itulah yang disampaikan oleh para ulama, walaupun itu pahit diterima oleh sebagian orang. Karena dimaklumi obat itu tidak semuanya manis, tidak semuanya enak untuk diminum obat. Karena itu ketika memberi obat, kadang diberi obat pahit. Iya. Kadang seorang diobati, disuntik, dia merasa sakit. Iya. Dan itulah ilmu yang diberikan. Ya, dia harus menyampaikannya. Ya. Harus tegas di dalamnya supaya bermanfaat bagi manusia. Karena itu para ulama ketika menyampaikan ilmu, mereka tidak memandang manusia ridha atau tidak ridha. Bukan itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini ciri para ulama. Karena itu kalau kita lihat sebagian orang yang berdakwah kelihatannya hanya mencari pengikut saja. Iya. Kalau kamu bersama saya, kamu orang yang saya dekatkan. Ya, kamu orang yang tidak mendukung saya, maka kamu saya jauhkan. Ini bukan dari sifat orang-orang yang berilmu. Dia itu bukan dari urusan apa? Bukan dari urusan ilmu agama. Ilmu agama itu kaitannya dia menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai hanya menyampaikan, menyambung dan sampaikan dengan dalil-dalilnya, bukan membuat perkara sendiri, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Jadi ini sebagian hal yang berkaitan dengan kewajiban yang sangat agung ini, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, dari masalah yang kedua yang wajib dipelajari, kata penulis, "Ats-tsaniyatu al-amalu bih." Yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Iya. Jadi amalan itu tergantung pada ilmu yang dipelajari. Kalau pada apa yang diperintah dalam ilmu itu bersifat wajib, maka amalan juga bersifat apa? Bersifat wajib. Iya. Tapi kalau dia bersifat sunnah, maka amalan juga bersifat sunnah. Saya beri contoh ringkas misalnya. Sholat lima waktu hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib untuk diamalkan. Sholat rawatib hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya kalau dikatakan semuanya wajib beramal, maka makna kewajiban itu makna umum. Bahwa ilmu kalau dia dapatkan itu wajib untuk dia terima, diamalkan. Ya, adapun dikatakan wajib pada setiap amalan dia kerjakan pada setiap saat, ya, ini amalan terbagi dua. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat apa? Bersifat sunnah. Baik, amalan adalah buah dari ilmu. Buah dari apa? Ilmu. Iya. Ada ilmu, maka berbuahlah amalan. Berbuahlah amalan. Karena itu amalan tidak akan muncul kecuali kalau dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Iya. Jadi ibarat pohon, ilmu itu adalah akar pokok dari pohon tersebut. Sedangkan bebuahan dari pohon itu, itulah amalan. Bebuahan dari pohon, itulah amalan. Dan bukan hal yang masuk di dalam akal. Kalau seorang ingin memetik buah, sedangkan dia tidak pernah menanam pohonnya. Dia tidak pernah menanam pohonnya. Dan pohon yang baik, yang dicintai adalah pohon yang berbuah. Ya, kalau dia punya ilmu tapi tidak beramal, ini juga tidak ada manfaatnya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang agung. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Dari doa yang tidak dikabulkan. Iya. Maka kita berlindung dari empat hal tersebut. Dan seorang hamba hendaknya selalu mengingat bahwa amalan saleh ini itu akan menambah kebaikan dan kebaikan untuknya. Tiap kali dia berbuah amalan, maka akan ditambah untuknya petunjuk yang lain. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, allamahullahu ilman lam yakun ya'lamu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Iya. Jadi pengamalan dengan ilmu ini adalah sebab yang menyebabkan kita mendapat tambahan ilmu. Ya. Karena itu kadang ada sebagian penuntut ilmu yang biasa menghadiri majelis-majelis taklim bertanya, kenapa saya sudah setahun, empat tahun belajar menghadiri majelis taklim, tapi yang saya ketahui itu saja. Iya. Maka jawabannya mungkin dari sisi amalan belum semuanya dia apa? Dia amalkan. Ya, sebab kalau dia mengamalkannya, dia akan dimudahkan lagi kepada ilmu yang lainnya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Andai kata mereka itu mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka, andai kata mereka beramal dengan ilmu yang mereka pelajari, maka itu yang terbaik untuk mereka. Perhatikan ya, dikatakan yang terbaik, tidak ada lebih baik darinya. Wa syadda tathbita, dan itu yang paling mengokohkan, paling menguatkan kedudukannya. Ya. Kalau dia beramal, maka kami akan berikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami. Ditambah lagi, kami berikan untuknya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Berlipat-lipat kebaikan orang yang beramal. Karena itu, seorang yang berilmu, iya, adalah dia beramal dengan ilmunya. Kata Al-Fudail bin Iyad, rahimahullah, لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به كان عالما. Seorang yang berilmu akan tetap dihitung sebagai orang jahil kecuali kalau dia beramal dengan ilmunya. Apabila dia beramal dengan ilmunya, barulah dia menjadi seorang alim, barulah dia menjadi seorang alim. Karena itu dari pertanyaan yang ditanyakan di hari kiamat, salah satu dari empat perkara yang wajib kita pertanggungjawabkan sebelum kedua kaki bergerak pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fi mafna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua, an ilmihi fima amil, fima fa'al, tentang ilmunya di mana, bagaimana dia beramal dengan ilmu itu. Pertanyaan yang ketiga, an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang ketiga tentang harta. Ini ada dua sudut pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, kemana dia habiskan. Dan pertanyaan yang keempat, an jismihi fima ablah, tentang jasadnya, di mana dia usangkan. Jasadnya dulu masih muda, masih kuat, setelah itu berubah menjadi keriput, menjadi tua, menjadi lemah. Ini semuanya ada pertanyaannya. Dan kita harus mempersiapkan jawabannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya langsung. Tidak ada perantara antara kita dan antara Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Iya. Maka harus ada amalan terhadap ilmu itu. Iya. Karena itu kata Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala di dalam Az-Zabat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Iya. Seorang ilmu yang seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Iya. Karena itu disebut di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Ada tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Salah satunya adalah orang yang mempelajari ilmu hanya supaya orang-orang mengatakan dia ini alim. Dia tidak beramal dengan ilmunya tersebut. Iya. Maka ini kewajiban yang kedua bagi seorang hamba adalah dia beramal dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuknya. Kemudian kewajiban yang ketiga, kata Syekh, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Kewajiban yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu tersebut. Setelah dia berilmu, dia beramal, maka dia mendakwakannya, mengajak manusia kepadanya. Sebab dakwah di jalan Allah itu adalah jalan para nabi dan para rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas jalan ini, ala basirah, sesuai dengan petunjuk. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi nabi dan pengikut nabi, tugas mereka adalah berdakwah ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya, tidak ada yang lebih baik ucapannya Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal salih, serta ia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka dakwah di jalan Allah ini ucapan yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Iya. Karena itu, ya, ini diantara hal yang mesti kita ketahui dari kewajiban yang perlu diingat. Karena banyak dari kaum muslimin, ya, tatkala mereka tidak berada di atas jalan yang lurus, keluar dari tuntunan agama mereka, kadang karena hawa nafsu, kadang karena kejahilan, maka perlu ada orang-orang yang mengajak mereka. Perlu ada para dai yang mengembalikan mereka. Disinilah sisi pentingnya berdakwah di jalan Allah. Karena itu siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala kebaikan itu seperti orang yang mengamalkannya. Iya. Sekarang misalnya, ya, seorang dia berada di rumahnya. Dia mengajak tetangganya. Ada pengajian di masjid sana. Iya. Tetangganya datang, mendapat manfaat. Iya. Maka setiap manfaat yang diambil oleh tetangganya ini, dia juga dapat pahalanya. Karena apa? Karena dia yang menunjukkan apa? Kepada kebaikan tersebut. Ya, ini ringan ya. Ya, pahala ini tidak ada modalnya. Iya. Ini perniagaan paling besar. Keuntungannya sangat besar tanpa modal. Keuntungan sangat besar tapi tidak ada modal. Ya, hanya sekedar dia mengajak saja. Menunjukkan suatu kebaikan. Nah, itu Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada satu orang disebabkan karena kamu. Iya. Jadi subhanallah, seorang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, kita yang menjadi sebab. Apakah kita yang mengajaknya langsung atau kita yang menunjukkannya? Iya. Atau kita hadirkan dia kepada seorang guru yang bisa mengajarinya. Kita yang menjadi sebab dia mendapat hidayah. Maka Rasulullah sebut, itu lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Unta-unta merah ini harta, diibaratkan harta yang paling berharganya di kalangan orang Arab. Kalau dibahasakan bebas, ya, satu orang yang mendapat hidayah, kamu yang menjadi sebab, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Ya. Dan ini pahala yang luar biasa ya. Nah, pahala yang luar biasa. Kalau misalnya ada orang yang ditawari, ya, kamu kerja, ya, kerjanya ringan, hanya 1 jam saja sehari, tapi gajinya 100 juta. Ya. Kira-kira ada yang tertarik? Hah? Ya, saya kira semua orang tertarik. Masya Allah, kerjanya ringan, cuma 1 jam saja, gajinya setiap hari berapa? 100 juta. Iya. Ini pahala berdakwah. Satu orang dapat kebaikan, pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Iya. Lebih bagus daripada apa? Dunia dan seisinya. Dan kadang subhanallah, bisa dia tempuh dengan cara-cara yang sederhana. Dia mengajak, mengarahkan. Ya, kalau tidak dia beri buku, ya dia beri kaset, dia beri apa. Ini semuanya dari jalan-jalan berdakwah. Iya. Baik. Maka ini dari hal yang diingatkan oleh penulis di sini. Iya. Karena agama ini tatkala merata di tengah manusia, berada di dalam hati-hati kaum muslimin, itulah yang menciptakan kedamaian. Itulah yang menciptakan keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Maka harus ada bahu-membahu, tolong-menolong di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi sekali lagi diperhatikan ya, bahwa dakwah ini datang setelah berilmu dan beramal. Karena dakwah di jalan Allah, kalau namanya dakwah dia mengajak, itu harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas apa? Harus dibangun di atas ilmu. Ya, bukan hanya mengajak saja. Nah, bukan hanya mengajak sekarang. Sekarang ini, di masa sekarang ini, banyak orang tertipu dengan retorika saja. Wah, ini si ustaz jago bicara. Ya. Wah, ini si ustaz apa? Retorikanya sangat memukau. Ya. Tapi tidak ada ilmu yang didengar darinya, hanya bicara saja. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Maka ini bukan dari ilmu. Bukan dari ilmu. Karena itu sekali lagi, dakwah harus didukung dan dibangun di atas ilmu agama. Iya, dibangun di atas ilmu tersebut. Baik. Jadi ini kewajiban yang ketiga yang diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kewajiban yang keempat, kata beliau, ar-rabi'atu, masalah yang keempat yang wajib dipelajari adalah as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Bersabar terhadap gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam berilmu, dia perlu kesabaran. Menuntut ilmu perlu sabar. Iya. Seperti hadir majelis ini, ya ini Masya Allah ya. Perlu kesabaran, 2 jam. Ya, harus tahan ngantuk. Ya. Konsentrasi. Iya. Baik. Dan itulah ilmu agama. Dan itulah kebaikan. Harus ada kesabaran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diitari dengan hal-hal yang dipenuhi dengan perkara tidak menyenangkan. Iya. Dia mau salat tepat 5 waktu, ya. Harus dia putus tidurnya. Ya, padahal kadang sedang dia capek, pulas, harus dia putus tidurnya. Di musim dingin, untuk sholat dia berudu, padahal dingin airnya. Karena ada hal-hal tidak menyenangkan. Itulah surga. Memang diitari dengan hal-hal yang apa? Tidak menyenangkan. Perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Iya. Dan sebaliknya kata Nabi, wahuffatin naru bisyahwat. Neraka itu diitari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Iya. Memang enak melakukannya. Tergiur dia melakukannya. Penuh syahwat dia terhadapnya. Tapi ingat ini neraka. Maka seorang harus memiliki apa? Kesabaran yang menahan dia tidak mendekati maksiat. Tidak mendekati maksiat. Demikian pula kalau dia tertimpa ujian, cobaan, iya, musibah. Maka dia perlu bersabar terhadap ketentuan, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kesabaran di dalam menuntut ilmu. Perlukan dalam menuntut ilmu. Iya. Allah firman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah diri engkau bersama orang yang beribadah kepada Rabb-nya siang dan malam. Diperintah kita untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya siang dan malam. Dan ini yang sifat yang seperti ini, itu sifat orang-orang yang menuntut ilmu. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bersabar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan itu ahli suffah dengan penuh kekurangan, kadang kelaparan. Mereka sampai sebagian sahabat mengganjal perutnya dengan batu. Ya, supaya laparnya tidak terlalu terasa. Iya. Untuk sekadar duduk dan bisa menghadiri dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah semangat. Ya, jadi di samping perlu semangat yang kuat, perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Sebab kalau dia ingat manfaat dari ilmu itu sangat besar. Ya. Dan ilmu itu memang ketika dituntut di awalnya kadang berat, meletihkan, ya, kadang seorang merendahkan dirinya. Ya. Dia datang di majelis-majelis ilmu siap untuk duduk. Ya, dia dengarkan semua apa yang diucapkan oleh guru. Ya. Dan itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu kata para ulama, "Man lam yadhuk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah mencicipi kehinaan dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Iya. Sepanjang dia hidup. Ya, jadi kalau dia merasa berat, beratnya sesaat saja, manfaatnya akan dia rasakan ke depan. Iya. Dan itulah ilmu. Apabila seorang sudah masuk dalam mempelajari ilmu agama, sudah dia kenal taman-taman surga itu, iya, terikat hatinya dengannya, maka dia ya tidak akan mengunggulkan suatu apapun di atas ilmu. Ilmu yang akan menjadi titik ukurnya. Ya, karena itu para ulama rahimahumullahu taala, ya, mereka mulia dengan ilmu agama. Ya. Orang-orang yang berilmu tidak perlu kepada kursi-kursi. Ya. Tidak perlu kepada kedudukan. Tidak perlu kepada apa namanya? Gemerlap dari dunia. Sebab ilmu yang mereka miliki itu adalah kekayaan yang paling kaya. Ilmu yang mereka miliki adalah kekuasaan. Untuk apa cari kekuasaan yang lain sedangkan mereka adalah orang yang berkuasa? Iya. Untuk apa mencari kekayaan sedangkan ilmu itu sendiri adalah apa? Adalah kekayaan. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Iya. Dan ini kalimat indah dari Ali bin Abi Thalib di syarah Ibnul Qayyim, beliau sebutkan puluhan sisi keutamaan ilmu di atas harta. Iya. Ilmu itu menjaga pemiliknya. Kalau harta tidak, siapa yang menjaga harta? Pemiliknya menjaga hartanya. Pusing dia mengurus hartanya. Tapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga dia. Iya. Tatkala dia lupa, diingatkan oleh ilmunya. Dia jatuh dalam kekeliruan, ditegur. Dia bersedih, ada yang menghiburnya. Dia dalam keadaan sendiri, ada yang menenangkannya. Gundah gulana, ada yang menghilangkan gundahnya. Ditimpa kesedihan, ada yang membesarkan jiwanya. Iya. Demikianlah ilmu itu. Iya. Maka hendaknya dipahami bahwa harus ada semangat. Iya. Harus ada semangat yang kuat. Harus ada kesabaran di dalam menuntut ilmu. Demikian pula di dalam beramal. Beramal dengan ilmu ini perlu kepada kesabaran. Iya. Mengamalkan apa yang diperintah. Iya. Kontinu terhadap amalan. Maka diambil dari amalan, dia tegakkan amalan-amalan yang wajibnya. Kalau dia ingin tambah dari amalan yang sunnah, maka diambil dari amalan yang sunnah walaupun sedikit. Tapi dia bisa continue di atasnya. Ya, itu yang paling bagus ya, sedikit tapi apa? Continue. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelakunya itu continue di dalam melakukannya walaupun sedikit amalan itu. Iya. Baik. Demikian pula di dalam berdakwah. Ini perlu kesabaran di dalam mengajak manusia. Iya. Dalam mengajak manusia, jangan dia berkata, "Oh, saya sudah ajak, saya sudah dakwai, sudah berulang kali saya suruh," tapi memang dasar dia pembangkang. Iya. Dasar keras kepala, tidak mau mendengar. Iya. Tidak seperti itu, tapi seorang dai itu punya semangat. Ya, punya harapan. Tidak ada putus asa. Dan seorang dai dia berjiwa besar sebab dia berdakwah bukan kepada dirinya. Berdakwah kepada Allah. Dan seorang yang berdakwah kepada Allah beda dengan berdakwah kepada diri. Ya. Kalau dia berdakwah kepada dirinya ada kesal mungkin. Tapi kalau dia berdakwah kepada Allah, ya. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat mendatangi pendeta Nasrani. Iya. Maka sahabat ini datang kepada si pendeta, menyampaikan pesan Nabi, mengajak dia masuk ke dalam Islam. Kata si pendeta, "Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Apakah dia terbuat dari tembaga? Dari perak?" Ya, bayangkan ya, bukannya menerima malah apa? Ya, mengolok-olok. Maka si utusan kembali kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembali lagi kamu kepada dia." Kembali lagi utusan tersebut untuk kedua kalinya. Kembali si pendeta mengulangi ucapannya. Maka balik lagi utusan ini kepada Nabi. Apakah Nabi berkata, "Sudah kalau gitu, ini orang memang keras kepala." Ya. Tidak, beliau katakan, "Kembali lagi kamu kepada dia." Kembali dia ucap, dia ulangi. Iya. Terus utusan kembali. Kemudian Nabi berkata, kembali lagi kamu kepadanya. Dia tetap mengulanginya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim petir membakar mati orang tersebut. Itulah di antara tafsiran di dalam ayat di surah Ra'd tentang orang-orang yang apa? Keras kepala. Tapi dilihat dari sini bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Manusia mendapat hidayah. Manusia mendapat hidayah. Beliau diusir dari Taif. Iya. Diusir dari Taif dalam keadaan meneteskan darah. Beliau menyeka darah dari kepala beliau. Iya. Datang malaikat penjaga gunung berserta Jibril. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Allah telah memerintah kepadanya, kamu perintah apa saja, dia akan melakukannya." Maka malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu ingin, saya akan balik dua gunung ini menimpa penduduk Taif." Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Saya mengharapkan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah." Iya. Nah, ini semangat di dalam berdakwah. Ya kalau mereka menyimpang, menentang, tapi diharapkan datang dari keturunannya apa? Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari akhlak yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Iya. Dijaga dan diperhatikan. Jadi perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Maka ini empat ilmu, ya, empat masalah yang dikatakan oleh penulis wajib untuk dipelajari. Iya. Sisi-sisi kewajibannya jelas ya. Sisi-sisi kewajibannya jelas. Sebab seorang yang tidak memahami empat masalah ini, ya, itu akan kurang di dalam memahami agama. Baik. Setelah Syekh rahimahullah membawakan, ya, bahwa kita wajib mempelajari empat masalah. Yang pertama adalah mempelajari ilmu, dan ilmu itu beliau tafsirkan dengan tiga hal: mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian masalah yang kedua yang wajib dipelajari adalah beramal dengan ilmu. Kemudian masalah yang ketiga yang wajib dipelajari bersabar. Kemudian masalah yang keempat adalah yang ketiga berdakwah di jalan Allah, dan yang keempat bersabar. Setelah menguraikan empat hal ini, penulis membawakan dalilnya. Kata beliau, "Dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Dalilnya adalah firman Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim wal asri, demi waktu asar, dan boleh juga dikatakan demi masa. Iya. Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Iya, diperhatikan ya ayat ini. Luar biasa kandungannya. Sebab wal asri itu sumpah demi masa. Ya, sumpah ini sudah penekanan ya. Ya, kalau saya katakan misalnya ini air. Ini pernyataan. Tapi kalau saya katakan demi Allah ini adalah air, ini apa ini? Penegasan untuk pernyataan tersebut. Itulah faedah dari sumpah. Ini sudah sumpah di depannya. Terus dikatakan innal insana, sungguh manusia. Perhatikan, ada kalimat sungguh lagi. Kalau saya katakan ini air, ini pernyataan biasa. Tapi kalau saya katakan sesungguhnya ini air, ini penekanan atau tidak? Penekanan. Iya. Baik. Ini sudah dua penekanannya dalam ayat. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin. Ini penekanan yang ketiga, pakai lam lagi di sini. Kalau saya terjemah bebas bahasa Indonesia, betul-betul dalam kerugian. Jadi tiga penekanannya, sumpah, sesungguh demi masa, kemudian setelah itu ditekankan innal insana, sungguh manusia. Ini penekanan yang kedua, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Allah bersumpah bahwa semuanya namanya jenis manusia, semuanya merugi. Semuanya merugi. Kecuali empat golongan yang diperkecualikan di dalam ayat. Empat golongan. Inilah empat ini yang dikatakan oleh Syekh wajib untuk dipelajari. Ya, sebab inilah golongan yang beruntung. Ya, golongan yang beruntung. Karena itu sisi pendalilan beliau sangat kuat tentang wajibnya mempelajari empat hal ini. Apa empat hal ini? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ingat, keimanan itu adalah keyakinan, pembenaran Dan seorang tidak mungkin meyakini, tidak mungkin membenarkan kalau dia tidak mengetahui, tidak berilmu. Karena itu banyak dari ulama menafsirkan illa alladzina amanu, dia tafsirkan dengan keilmuan. Jelas ya? Dia tafsirkan dengan ilmu. Ini yang pertama. Golongan yang pertama illa alladzina amanu. Golongan yang kedua wa amilus salihat, dan dia beramal salih. Iya. Beramal dengan amalan salih. Dan amalan yang salih itu adalah amalan yang terkumpul padanya tiga syarat. Iya. Ini kaidah untuk mengukur amalan salih. Ya. Sebab sebagian orang beramal saja dia tidak tahu ini salih atau tidak. Ya. Ada orang beramal A, dia juga ikut melakukan A. Ada orang beramal B, dia juga ikut melakukan B. Maka seorang wajib mengetahui apa itu amalan salih. Amalan salih adalah amalan yang memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Itu syarat yang pertama. Ya, dia harus seorang muslim bertauhid. Karena itu orang kafir tidak diterima amalannya. Seorang musyrik tidak diterima amalannya. Iya. Kemudian syarat yang kedua dalam amalan, dia harus ikhlas dalam amalan itu. Hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah. Kemudian syarat yang ketiga dari amalan salih, amalan tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kalau dia beramal tidak ada tuntunannya, itu bukan amalan salih. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Adalah amalan yang tertolak. Maka ini tiga syarat sebuah amalan dikatakan sebagai amalan apa? Amalan yang salih. Baik. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman, itu golongan yang pertama. Wa amilus salihat. Golongan yang kedua, orang yang beramal salih. Dan yang ketiga, watawasaw bilhaq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Inilah dakwah di jalan Allah. Dan yang keempat, watawasaw bisabr. Saling berwasiat dengan apa? Dengan kesabaran. Ya. Dan perhatikan ayat memakai kalimat tawasaw. Saling berwasiat. Menunjukkan bahwa wasiat ini perlu untuk selalu diulangi dan diulangi. Ya. Selalu diulangi dan diulangi. Karena itu mempelajari ilmu agama itu harusnya menjadi proyek di dalam umur kita. Ya, jangan kenal proyek dunia saja ya. Ya. Hanya kenal apa? Proyek dunia. Nah, karena itu dalam Al-Quran ya, dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Inkah kalian saya tunjukkan sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Nah, ini baru perniagaan hebat. Ya, perniagaan dunia apapun bentuknya belum tentu menyelamatkan kita dari apa? Dari siksaan api neraka. Tapi ini perniagaan pasti menyelamatkan. Iya. Itulah keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Berjihad di jalan Allah. Dan berjihad dengan makna umumnya itu mencakup empat perkara ini. Berjihad dalam mempelajari ilmu. Berjihad dalam mengamalkannya. Berjihad di dalam mendakwakannya. Dan berjihad dalam bersabar. Iya. Berjihad di dalam bersabar. Dan inilah perniagaan yang paling menguntungkan. Iya. Maka menghadiri majelis-majelis ilmu ini harusnya dijadikan sebagai tugas kehidupan, proyek di dalam umur kita. Sepanjang kita hidup, maka seorang terikat dengan ilmu agama. Iya. Karena itu Imam Ahmad, suatu hari dilihat Imam Ahmad rahimahullah, beliau masih saja membawa pulpen untuk menulis, tinta masih saja mengotori baju beliau. Dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, dan beliau sudah tua. Ya, dimaklumi ya Imam Ahmad keilmuannya. Semua orang tahu. Ya. Ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis yang beliau hafal, ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Imam Ahmad. Ya. Di masa beliau sudah tua masih saja beliau menulis. Ditanyakan, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta itu?" Ya. Maka beliau berucap kalimat yang indah itu, menjadi populer di kalangan para ulama. Kata beliau, ma'al mahbara ilal maqbara. Bersama tinta sampai ke kuburan. Iya. Sampai ke kuburan. Iya. Pernah ditanyakan kepada sebagian ulama, di umur berapa tahunkah seorang itu masih layak menuntut ilmu? Maka si alim ini menjawab, sepanjang dia masih hidup, dia masih layak menuntut ilmu. Iya. Sepanjang dia masih hidup, dia apa? Masih layak menuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah ibadah. Iya. Seorang mengulangnya, membacanya, itu adalah ibadah. Iya. Adalah ibadah. Maka harus dipahami betapa indahnya seorang mempelajari ilmu ini. Jadi setelah menyebutkan ayat, Syekh di sini membawakan ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali surah ini, surah apa? Wal Asr ini, maka surah ini telah mencukupi mereka. Iya. Jadi maksud Imam Syafi'i rahimahullah bahwa surah ini ya walaupun dia ringkas tapi dia adalah surah yang mengumpulkan segala kebaikan untuk hamba. Karena itu andai kata misalnya hanya surah ini yang diturunkan saja, kata Imam Syafi'i, maka itu sudah cukup bagi mereka untuk kebaikan-kebaikan mereka. Nah, baik. Kemudian beliau katakan di sini, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab seorang itu memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Bab seorang memulai dengan ilmu sebelum berucap dan apa? Beramal. Jadi sebelum dia berucap, sebelum dia beramal, dia harus punya ilmu dulu. Tidak boleh dia menyampaikan sesuatu kecuali dibangun di atas ilmu. Dan tidak boleh dia mengamalkan suatu apapun kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Iya, kata Al-Bukhari, fabada'a bil ilm qabla al-qawli wal amal. Maka beliau pun memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, atau di dalam Al-Quran, Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi ayat ini, fa'alam, ketahuilah. Ini perintah. Fa'alam, ketahuilah. Artinya ilmuilah. Ilmuilah. Annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah memiliki ilmu, baru datang amalan. Wastaghfir li dhanbik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Iya. Maka harus mulai dengan ilmu sebelum beramal. Ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya, dan ini sebagiannya sudah kita terangkan ya. Dan di sini ditekankan oleh penulis kewajiban seorang itu memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sebab ini dari musibah yang banyak menimpa manusia. Banyak orang di masa ini, subhanallah, berucap tentang agama bergampangan. Iya. Dianggap bahwa berbicara tentang agama ini adalah perkara sepele, perkara biasa. Iya. Perkara biasa. Walaupun dia tidak tahu tentang agama, iya, dia senang juga berbicara. Nah. Dan ini timbangan-timbangan yang rusak di tengah manusia. Coba kalau tanya di tengah manusia, iya, ada insinyur pertanian, kemudian dia kasih resep bedah tulang. Hah? Jadi seorang datang kepada insinyur pertanian, ya, kemudian mengeluhkan, ya, tentang tulangnya, maka insinyur pertanian ini, ya, memberi resep, ya, untuk penyakit tulangnya. Ya. Kira-kira diterima atau tidak ini? Hah? Akan marah orang-orang kedokteran itu. Ya. Apa hubungannya pertanian dengan kedokteran? Kan begitu? Ya. Insinyur teknik sipil. Masya Allah. Ya. Ahli bangunan ya. Tapi dia masuk berbicara tentang penyakit jantung. Ya. ini contohnya begini kan, begitu kan, oh akan marah nanti. Iya, mungkin akan didemo nanti oleh dokter-dokter di harapan kita sana, yang penyakit jantung itu. Iya, jelas ya. Dan ini sudah dimaklumi tengah manusia, orang yang bukan ahlinya tidak boleh bicara kepada ilmu yang tidak dia ketahui. Tapi kalau ilmu agama semuanya mau bicara, walaupun dia apa, dia bukan ahlinya, tidak tahu, siapapun berbicara tentangnya seenaknya saja. Ya. Dan ini subhanallah meremehkan, ya, dan tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau mereka mengagungkan Allah, tidak boleh seorang itu berbicara tentang agama Allah kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Allah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti di atas sebuah perkara kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Maka sekali lagi harus ada ilmu sebelum beramal. Selesai sudah pembahasan pendahuluan yang pertama. Jadi penulis sebelum masuk menguraikan ya, tiga, bagaimana menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Beliau berikan beberapa pendahuluan. Kita sebutkan ada tiga pendahuluan ya. Ini baru kita selesai pendahuluan yang pertama. Sekarang pendahuluan yang kedua. Kata beliau, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi alwasail wal amalu bihinna. Ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah ini dan beramal dengannya. Iya. Ini pembahasan penulis, tiga masalah berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan berkaitan dengan al-wala wal bara. Berkaitan dengan apa? Al-wala wal bara, loyalitas dan kecintaan. Loyalitas, kecintaan dan apa? Kebencian. Iya. Ini tiga perkara wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Baik. Mari kita lihat pembahasan-pembahasan penulis dari tiga hal ini. Kata beliau al-ula yang pertama, annallaha khalaqana. Yang pertama kita wajib mengetahui bahwa Allah menciptakan kita. Warazaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan dikirim kepada kita, diutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada rasul ini dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya dia masuk neraka. Iya. Jadi dalam masalah yang pertama ini penulis menerangkan tentang tauhid rububiyah. Kewajiban seorang hamba mengenal bahwa Allah yang menciptakannya memberikan rezeki. Tapi perlu dia ketahui bahwa dia dicipta bukan sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Allah berfirman, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian semua tidak akan kembali kepada kami? Iya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja, akan dibiarkan saja, sudah tidak ada, tidak diperintah, tidak dilarang. Manusia ini dicipta ada urusannya. Ya, ada hakikat penciptaan. Sebab kita semua makhluk dan makhluk tunduk kepada yang menciptakannya. Orang yang tidak ada kerjaannya itu kalau dia mencipta, ya, dia penguasa, barulah tidak kerjaan. Tapi kita ini adalah dicipta, kita adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Iya. Karena itu dari hal yang menggugah hati sahabat Jubair bin Mut'im sehingga beliau masuk Islam. Iya. Di sholat maghrib dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia membaca surah At-Tur. Maka di antara ayat yang dia dengar, dan ketika Jubair bin Mut'im mendengar ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, seakan-akan jiwaku ini mau melayang mendengarkannya. Dia mendengar ayat, am khuliku min ghairi syai'in anhumul khaliqun? Apakah mereka ini dicipta begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada maksud, atau mereka yang mencipta? Iya. Jadi ini subhanallah menggetarkan hati Jubair bin Mut'im. Sebab manusia pilih salah satu dari dua ini. Kalau dia merasa dirinya tidak ada aturan, ya tidak ada syariat yang mengikatnya, maka itu artinya dia mencipta. Jelas ya? Kalau dia katakan dirinya mencipta, ini adalah kekonyolan yang luar biasa. Ya, dia tidak bisa mencipta matahari, tidak bisa mencipta bulan, tidak mungkin dia katakan dirinya apa? Mencipta. Ya, keluarganya semuanya mati, tidak ada yang bisa menahannya. Dia sendiri mati, tidak bisa dia menolak kematian itu darinya. Karena itu semua orang paham. Ya, semua orang yang berakal mengetahui bahwa dirinya bukan pencipta. Kalau dirinya bukan pencipta, berarti hanya ada kemungkinan yang kedua. Dia dicipta, dan yang menciptakannya memiliki maksud dalam penciptaannya. Iya. Karena itu kita semua adalah hamba-hamba Allah. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ada maksud di dalam penciptaan kita ini. Ada maksud yang utama di dalam penciptaan kita ini. Iya. Baik. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada maksudnya. Iya. Karena itu kata penulis bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Subhanallah. Rasul diutus kepada kita menerangkan segala jalan kebaikan. Iya. Menerangkan segala jalan yang membahayakan. Karena luar biasa agama kita ya. Agama Islam ini tidak hanya mengajarkan jalan yang baik saja. Iya. Bahkan agama menerangkan jalan yang baik untuk diikuti sekaligus diterangkan jalan yang sesat supaya dihindari. Iya. Dan ini kelengkapan agama dan kesempurnaannya. Iya. Allah firman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Agama telah sempurna. Dan Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu. Illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Jadi luar biasa, Rasulullah diutus kepada kita menerangkan segala hal. Ma farratana fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Qur'an. Pasti diterangkan oleh Al-Qur'an. Dan Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha ka nahariha, la yazigu 'anha ba'di illa halik." Sungguh, saya telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, tidak yang menyimpang darinya kecuali binasa. Iya. Maka syariat telah sempurna. Al-Quran lengkap tuntunannya, memberi hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling aqwam, jalan yang paling kuat. Iya. Jadi kita tidak ditinggal begitu saja dicipta, kemudian ditinggalkan. Iya. Bersenang-senang, makan, minum, menikah. Iya. Seperti hewan ternak, tidak ditinggalkan kita seperti itu. Bahkan kita adalah manusia, dimuliakan oleh Allah, diberi akal supaya bisa memahami, diutus kepada kita seorang rasul, diturunkan kepada kita Al-Qur'an, jalannya semua jelas. Karena itu kata penulis, ingat, faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada rasul, dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, dia masuk neraka. Iya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sungguhnya kami mengutus kepada engkau, sungguhnya kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul sebagai saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun mendustakan rasul tersebut, maka kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras. Iya. Jadi perhatikan bahwa subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang merupakan titik keselamatan bagi seorang hamba. Kalau dia taat kepadanya, dia masuk surga. Kalau dia bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Akan masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk di dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Iya. Jadi setiap umatku, kata Nabi, masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya, siapa yang tidak mau ini? Perhatikan, siapa yang tidak mau ini? Dikatakan semuanya masuk surga, tapi ternyata ada yang tidak mau masuk surga. Iya. Kalau kita berpikir, ini orang yang tidak mau surga betul-betul tidak ada akalnya. Iya. Sudah ditawari masuk surga, tapi apa? Dia tidak mau. Iya. Tapi yang menjadi masalah, banyak dari kita kadang dia tidak mau masuk surga, itu menjadi masalah. Dan dia tidak tahu kadang bahwa dirinya tidak mau masuk surga. Iya. Karena itu Nabi terangkan siapa yang tidak mau masuk surga ini. Beliau ditanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Beliau ditanya, "Siapa yang tidak mau ini ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani dakhala an-nar." Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengikutinya, itu menyelamatkan kita. Karena itu Nabi pernah mengibaratkan bahwa beliau ini bagaikan orang, ya Rasulullah ini bagaikan orang yang memegang kuda-kuda kalian. Jangan sampai lepas. Tapi mereka sendiri melepaskan diri mereka dari tangan Nabi sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Iya. Karena itu ini kaidah penting diterangkan oleh penulis. Diingatkan tentang rububiyah Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan ini dari hal yang wajib kita yakini. Tapi harus diketahui bahwa di belakang penciptaan ada sebuah makna yang agung. Kita tidak dicipta sia-sia. Kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang masuk ke dalam sorga. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, selesai pembahasan yang pertama. Lihat ya, di pendahuluan ini penulis menyebut tiga masail yang wajib dipelajari. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang wajib dipelajari, kata beliau, "Tsaniyatu anna Allah la yarda ayushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal." Ya. Kata beliau, sungguhnya Allah tidak ridha dilakukan kesyirikan kepadanya dalam ibadah. Ini perkara yang kedua yang wajib dipelajari. Bahwa Allah sangat tidak ridha ada yang mempersekutukannya dalam ibadah kepadanya. Allah tidak ridha dipersekutukan dengan nabi yang didekatkan, dengan malaikat yang didekatkan, dan Allah juga tidak ridha dipersekutukan dengan nabi yang diutus. Iya. Jadi sini penulis menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dilakukan kesyirikan kepadanya, dipersekutukan di dalam ibadah, apakah itu dipersekutukan dengan seorang nabi atau dipersekutukan dengan malaikat? Iya. Baik. Dan ini kaidah tetap yang harus dipegang, bahwa Allah tidak ridha ada ibadah diserahkan kepada selain Allah. Siapapun selain Allah itu, apakah dia nabi, dia rasul, dia malaikat, jin, manusia, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, bintang, siapapun selain Allah itu, Allah tidak ridha ada ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ini kaidah dasar, wajib dipelajari. Apa dalilnya? Kata penulis, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Iya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Al-masajid, masjid-masjid. Al-masajid jama' dari masjid. Masjid itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, masjid tempat yang kita pakai sekarang ini, bangunan yang dipakai khusus untuk beribadah kepada Allah, itu masjid namanya. Penafsiran yang kedua, masajid itu adalah tempat-tempat sujud. Iya. Jadi dahi tambah hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki yang dipakai bersujud. Ya. Masjid-masjid semuanya milik Allah. Allah tegaskan, jangan sekali-sekali kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini penegasan yang sangat kuat sekali. Karena itu kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iya. Syirikan sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini pokok yang hendaknya kita ketahui dan kita pelajari. Bahwa Allah hanya mencintai dari kita semua beribadah tulus hanya untuknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya salatku, sembelihanku atau ibadahku, salatku dan sampai hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sungguhnya Allah ridha terhadap kalian tiga perkara. Dan Allah benci terhadap kalian tiga perkara. "Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Allah ridha kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan. Iya, terhadap siapapun, terhadap apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diridhai. Ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Iya. Kemudian yang kedua yang diridhai oleh Allah, wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kalian itu semua berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Wa tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hal yang ketiga yang Allah ridhai adalah kalian menasihati siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin kalian. Iya. Kemudian Allah benci kepada kalian tiga hal. Yang Allah benci, wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah benci kepada kalian qila wa qal, dikatakan begini dan si anu berkata begitu. Hah? Ini adalah hal yang dibenci. Nah. Semua ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya itu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Apalagi kalau ucapan itu mengandung dosa, mengandung permusuhan. Kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang paling indah. Syaitan memecah belah kalian. Iya. Satu kalimat itu, satu kalimat diucapkan oleh seorang hamba kadang menjadi prahara untuknya. Satu kalimat. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar aba'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki kadang dia berbicara dengan satu kalimat, dia tidak perjelas satu kalimat ini, tapi dia ucapkan, maka satu kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka jauhnya antara timur dan barat. Ya, karena itu hati-hati di dalam apa? Kila waqal, diucapkan begini, diucapkan begitu. Kalau sekarang, masya Allah, ya, sudah menjadi dapur gosip. Ya, ada kucus acara intermain atau apa ya? Ya, memang ini acara-acara gosip yang seperti ini, ya, sudah merupakan jembatan syaitan menjatuhkan mereka ke dalam apa? Berbagai dosa dan kehancuran. Nah, karena itu hati-hati, ya, dengan prahara kalimat-kalimat ini. Kemudian diantara hal yang Allah benci, wa idha'atul mal. Allah benci kalian membuang-buang harta. Dan diantara hal yang Allah benci, wa katsratus su'al. Ya, terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya. Ini pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Sudah jelas dia tanya lagi. Ya. Atau perkara dia tidak ditanya di kehidupan akhirat. Ya. Tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Tapi dia juga menanyakannya. Ini namanya katsratus su'al, yang dilarang. Adapun kalau dia tanya perkara yang baik untuk agamanya, hal yang berkaitan dengan ilmu, ya, dia tanya dengan etika dan adab, bukan karena membangkang dan keras kepala, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Iya. Dan dari fikih para sahabat, ya, dari fikih para sahabat, mereka di kebanyakan riwayat hanya mendengar saja. Ada pertanyaannya tapi tidak banyak. Iya. Karena itu dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, itu tidak lebih dari 10 ayat. Iya. Tidak lebih dari berapa? 10 ayat. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan para sahabat tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Yang banyak ya, di kalangan mereka adalah mendengar dan mengamalkan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tapi kita di masa ini, ya, apa? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada sebuah masalah pasti dia tanyakan. Ya, jangankan dengar ayat, dengar hadis. Kadang dengar ayat saja dia tanya, apa maksud ayat ini? Atau kenapa bisa seperti itu ayatnya? Ya. Nah, ini semuanya hal-hal yang menunjukkan sikap jauh dari mana keislaman. Baik, ini masalah yang kedua. Beliau ingin menegaskan bahwa Allah tidak ridha dengan perbuatan kesyirikan. Dipersekutukan dengan siapapun, ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh Allah dipersekutukan dengan siapapun. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada nabi. Iya. Jelas ya? Karena itu keliru orang yang berdoa kepada malaikat. Iya. Berdoa kepada malaikat. Keliru pula orang yang datang ke Masjid Nabawi, dia berdoa kepada nabi. Iya. Sebab ini dari perbuatan kesyirikan. Doa itu ibadah. Dan doa hanya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Seorang kalau ke Masjid Nabawi itu cuma memberi salam saja. Memberi salam kepada Nabi SAW. Kalau dia ingin berdoa, berdoa menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menghadap ke kuburan Nabi SAW. Iya. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, kata beliau, "Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب." Kata beliau, sungguhnya siapa yang taat kepada Rasul dan dia telah mentauhidkan Allah. Ya, jadi ini yang ketiga, ini pembahasan yang ketiga. Ini pembahasan disampaikan oleh penulis sebagai kelanjutan dari pembahasan yang pertama dan kedua tadi. Jadi kalau pertama kita ketahui bahwa diri kita tidak dicipta sia-sia, kita wajib taat kepada Rasul. Pembahasan yang kedua, tidak boleh ada kesyirikan, yang maknanya kita wajib mentauhidkan Allah. Kalau dia sudah taat kepada Rasul, sudah mentauhidkan Allah, harus diingat ada kewajiban yang ketiga, terikat. Tidak boleh dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Iya, walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Karena itu harus diketahui bahwa keislaman, iya, keislaman bukan cuma loyalitas saya, bukan cuma kecintaan saya. Keislaman itu juga harus ada kebencian kepada kekafiran, kepada yang menyelisihi agama Islam. Nah, itu baru Islam namanya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah memulai, dalam sebagian ayat Allah memulai dengan berlepas diri dari kekufuran. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada tagut, segala yang diibadahi selain daripada Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Perhatikan, tali yang kuat dimulai dengan apa? Kafir dulu kepada selain Allah, baru beriman kepada Allah. Iya. Jadi agama ini harus diketahui, dibangun di atas dua hal. Loyalitas, al-wala kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Dan al-bara, dan dia harus benci kepada kekafiran, kekufuran, kesyirikan, dan kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Dia benci. Ini harus ada di hati seorang muslim, baru dia dianggap sebagai muslim. Iya. Dan di masa ini banyak kerancuan pemahaman, ya. Apalagi di isu-isu belakangan, umat Islam disudutkan dengan apa namanya, tuduhan-tuduhan terorisme. Ya. Nah, ini tuduhan-tuduhan terorisme ini, ya, disusupkan di tengah umat Islam. Sebabnya, ya, ada dua faktor secara umum. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya. Ada dari pihak luar yang menuduhkan ini kepada umat Islam. Dan kadang ada dari umat Islam keliru pemahamannya, sesat jalannya. Dia gambarkan itu adalah jalan dari apa? Islam, padahal itu bukan dari Islam. Nah, maka dengan banyaknya isu-isu ini, kadang akidah yang kuat seperti ini diragukan. Wah, ini lihat, si ustadz sana berkata tidak boleh cinta kepada orang kafir, harus benci kepada orang kafir. Nah, ini memang mereka menanamkan, ya, untuk selalu apa? Selalu memerangi manusia, membuat keonaran. Ya. Dan di sini harus saya pahamkan, saya dudukkan. Apalagi belakangan ini kita menyaksikan orang-orang yang menyuruh kepada persamaan agama. Ya, dianggap bahwa agama itu sama. Agama itu sama. Ya, macam-macam lah. Ya. Ada di Indonesia ini diistilahkan dengan tokoh-tokoh lintas agama. Ya. Ada apa namanya diistilahkan dengan badan. Ya. Apa namanya mendekatkan antara agama dan sebagainya. Ya. Sebagainya. Ya, maksud mereka apa? Jangan dikesankan Islam ini seram. Jangan dikesankan Islam ini kerjanya hanya memusuhi saja. Ya. Ini orang-orang tidak paham agama. Karena itu dia campur adukkan antara keyakinan dan amalan. Iya. Harus dipahami dari keyakinan seorang muslim tidak boleh ada di dalam hatinya keimanan dan kekafiran. Tidak boleh ada di dalam hatinya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta juga kepada orang kafir. Tidak boleh. Iya. Seorang muslim dan muslimah dalam hatinya hanya ada kecintaan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas untuk Islam dan kaum muslimin, kebencian untuk orang kafir. Itu dalam hatinya. Berkaitan dengan toleransi, berkaitan dengan interaksi dengan orang kafir, diatur dalam Islam. Karena itu ada syariat kita berbuat baik kepada tangga walaupun dia kafir. Ada syariat dalam agama kita, tidak boleh membunuhi orang kafir kalau terikat perjanjian. Bahkan Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Iya. Dan ada ketentuan tidak boleh membunuh kafir dhimmi. Iya. Jelas ya? Maka ini semua ketentuan-ketentuan ada batasannya. Berbuat baik berbeda dengan loyalitas. Kita ada perintah berbuat baik kepada orang kafir. Kalau kafir ini tidak memerangi agama, boleh berbuat baik. Tapi berbuat baik itu bukan loyalitas. Loyalitas kecintian, kecintaan, kecenderungan, hal yang berkeyakinan dengan keyakinan. Adapun berbuat baik, ya, itu hanya berkaitan dengan perbuatan. Dia berbuat. Ya. Dan ini dibedakan antara dua hal. Tidak membedakan antara dua hal ini, inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya kerancuan. Ya. Karena itu kalau kita katakan bahwa kita wajib benci kepada orang kafir, benci kepada kekafiran, benci kepada kesyirikan dan kaum musyrikin, bukan artinya kita menghalalkan darah mereka, ya, membolehkan untuk membunuh mereka, dan membolehkan untuk merampas harta mereka tanpa hak. Karena kafir itu ada 4 macam dalam agama kita. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, dan ada kafir musta'min. Ini 3 jenis kafir tidak boleh dibunuh. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat secara global. Selain dari 3 kafir ini, namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi. Dan mereka kalau ingin diperangi, proses peperangannya melalui jalan jihad fi sabilillah. Jihad ini punya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Iya, jelas ya? Karena itu keliru kalau dia mengatakan, kita berjihad, kita perangi turis-turis asing yang masuk, kita perangi kedutaan-kedutaan. Itu bukan dari ajaran agama. Iya. Itu namanya perbuatan para pengkhianat. Perbuatan para pengkhianat. Ya, sebab Rasulullah bersabda, dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum. Tanggung jawab kaum mukminin satu, dijaga oleh semuanya dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Ya. Semua orang kafir yang masuk ke negeri ini itu sudah melakukan suatu perjanjian dengan pemerintah bahwa siapa yang masuk ke negeri ini dilindungi. Ini perjanjian harus dijaga sampai lapisan rakyat yang paling bawah pun wajib menjaganya. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Bahkan kalau ada rakyat Indonesia diizinkan menjamin seorang masuk ke negeri, pemerintah wajib untuk melindunginya. Ya. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini saudari perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ya Rasulullah, saya melindungi keluargaku, si kafir pulan, masuk ke Mekah. Sedangkan saudara saya Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi. Itulah syariat kita. Bukan artinya kita benci kepada, bukan artinya kita cinta kepada kafir diberi jaminan keamanan. Tapi ini kaitannya dengan menjaga amanah, menjaga janji, menjaga perjanjian. Dan umat Islam bukan pengkhianat, bukan orang-orang yang melanggar janji. Iya. Jadi dibedakan antara apa yang diterangkan oleh penulis di sini, iya, dan apa yang berkaitan dengan masalah sikap di dalam menyerangi orang-orang kufar. Ini beda antara masalah. Ya, kata penulis, siapa yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Ya. Sepanjang dia kafir, dia musyrik, tidak boleh memberi loyalitas kepadanya. Ya. Tidak boleh memberi kecintaan kepadanya. Nah, apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi kulubihimul iman wa yadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman, kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kamu tidak akan ketemukan mereka memberikan loyalitasnya kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya memberi loyalitas kepada orang kafir itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang kafir itu ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Kemudian Allah sebutkan bagaimana konsekuensi dan kebaikan bagi orang yang mewujudkan akidah al-wala wal bara'i. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini adalah orang yang Allah tetapkan keimanan dalam hatinya. Maka itu disebut kebencian terhadap orang kafir disebut sebagai apa? Keimanan yang tetap di dalam hati. Wa yadakum bi ruhim min. Dan Allah kuatkan dia dengan ruh darinya. Ya, dikuatkan dengan cahaya dan petunjuk. Cahaya dan petunjuk disebut ruh. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu agama disebut ruh karena dia adalah sumber kehidupan. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Akan dimasukkan mereka ke dalam sorga. Ini kebaikan yang ketiga. Mereka akan dimasukkan ke dalam sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kebaikan yang keempat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Iya, ini yang keempat dan kelima. Allah ridhai mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hisbullah. Ala inna hisballahul muflihun. Mereka dijamin keberuntungan. Mereka disebut oleh Allah sebagai golongan Allah. Dan sungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ini 7 kebaikan atau 6 kebaikan bagi siapa yang mewujudkan kecintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah memberikan loyalitas kepada siapa yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Baik, perlu saya ingatkan bahwa loyalitas kepada orang kafir terbagi 2. Ada loyalitas kepada orang kafir, sifatnya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada loyalitas terhadap orang kafir, sifatnya dosa besar saja, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Cara membedakannya, kalau kekafiran, loyalitas yang mengafirkan, mengeluarkan dari keislaman, itu disebut dengan nama tawalli. Yaitu dia cinta kepada kesyirikan, cinta kepada kaum musyrikin, menolong orang kafir berkuasa terhadap kaum mukminin, dia bergembira dengan hal tersebut. Ini kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Sebab ini loyalitas kaitannya dengan apa? Kecintaan. Iya. Bentuk yang kedua dari loyalitas, tapi loyalitas yang kedua ini tidak mengeluarkan dari keislaman, yaitu loyalitas sifatnya hanya persahabatan saja, pertemanan, hanya masalah dunia saja. Dia bantu orang kafir karena dia ingin dunia. Iya. Dia ingin dunia. Dia bantu orang kafir untuk berkuasa terhadap kaum muslimin, untuk menjelekkan kaum muslimin karena dia ingin dunia saja. Maka ini sifatnya adalah apa? Adalah dosa besar, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas, kalian cinta kepadanya. Perhatikan, masih disebut dengan nama keimanan. Nanti kata kafir tidak disebut dengan nama ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi ini 2 hal dibedakan ya. Loyalitas kepada orang kafir, membantu orang kafir terhadap kaum muslimin, itu terbagi 2. Ada yang pertama sifatnya dia cinta kepada kekafiran, kekufuran. Ini mengeluarkan dari keislaman. Dan yang sifatnya karena masalah dunia saja. Ini hukumnya apa tadi? Hukumnya dosa besar. Iya. Baik, ini kalau berkaitan dengan loyalitas. Beda dengan apa? Sekadar muamalah saja. Ya, kalau sekadar muamalah dia transaksi jual beli, ada tetangganya kafir, ya. Apa beli lemari misalnya. Ya, kemudian dia bantu tetangganya menurunkan lemari itu ke rumahnya, itu enggak ada masalah. Ini bantuan sifatnya apa? Muamalah dunia biasa. Bukan loyalitas, bukan kecintaan. Jelas ya? Tapi kalau kecintaan itu tadi hukumnya. Ingat, salah satu dari 2 saja. Iya. Kalau dia masuk cinta kepada kekafiran dan kesyirikan, yaitu mengafirkan keluar dari Islam. Walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia hanya beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, Tapi kalau dia cinta kepada kafiran, cinta kepada kesyirikan, itu belum memasukkannya ke dalam Islam. Iya. Baik. Kalau loyalitasnya hanya kaitannya dengan dunia, karena cinta kepada dunia mereka, maka ini dosa besar, tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik, selesai sudah pendahuluan yang keberapa? Yang kedua. Pendahuluan yang ketiga. Kata penulis rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Nah. Kata penulis rahimahullah, "Ketahuilah semoga Allah memberikan ar-rusyd, petunjuk yang lurus kepadamu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata, ketahuilah bahwa al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, itu maknanya adalah engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya." Iya, di sini penulis rahimahullah menyingkap, menguraikan makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah yang merupakan agama siapa? Agama Nabi Ibrahim. Iya. Agama Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah itu diartikan oleh Syekh adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Itu al-hanifiyah. Kata beliau, "Wabidzalika amarallahu jami'an nas." Demikianlah Allah memerintah seluruh manusia. "Wa khalaqahum laha." Dan Allah mencipta mereka untuk hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini ayat menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Apa makna ibadah? Kata beliau, "Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni." Makna beribadah kepada aku adalah mentauhidkanku. Mentauhidkanku. Iya, kalimat tauhid ini istilah wajib untuk dikenal oleh setiap muslim dan muslimah. Tauhid itu artinya secara bahasa adalah dia mengesakan, mensatukan, menjadikannya satu. Angka satu dalam bahasa Arab namanya apa? Wahid. Jadi tauhid itu artinya dia jadikan Allah wahid, hanya satu saja. Maha satu pada dirinya, pada zatnya, maha satu dalam rububiyahnya, maha satu dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara, maha satu dalam artian yang satu-satunya berhak diibadahi dan harus diesakan dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Jelas ya, kita imani seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya, ini yang disebut tauhid. Karena itu kata para ulama, tauhid terbagi tiga. Tauhid terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama ada tauhid rububiyah, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian dalam segala perbuatannya. Dialah Allah satu-satunya yang bersendirian dalam mencipta, dalam menghidupkan, dalam memberi rezeki, dalam mengatur segala perkara. Ini tauhid rububiyah namanya. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu dia mengesakan Allah di dalam ibadah, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada syarikat baginya. Dan tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan asmaul husna, dengan sifat-sifat yang agung. Dia imani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Keimanan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Yang dia meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Baik. Maka inilah tauhid. Ya. Kata penulis rahimahullah, "Wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk, wa huwa da'watu ghairihi ma'a." والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ya, kata penulis rahimahullah, perintah yang paling agung yang diperintah oleh Allah adalah tauhid. Ini perintah yang paling agung. Tidak ada yang lebih agung dari perintah tauhid. Iya. Perintah yang paling pertama dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Baqarah. Perintah yang paling pertama. Di surah apa? Surah Al-Baqarah. Yaitu firman Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Jadi perintah yang paling pertama, perintah apa? Beribadah kepada Allah. Surah yang paling pertama dalam Al-Quran adalah surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dari awalnya ya, sudah mengandung tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid apa? Asma wa sifat. Iya. Dan surah yang paling terakhir dalam Al-Quran adalah surah apa? Surah An-Nas. Surah An-Nas juga mengandung tiga jenis tauhid. Sebuah surah dalam Al-Quran dianggap sepertiga Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Ikhlas, terkandung di dalamnya tauhid. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat Kursi. Ayat ini isinya adalah tauhid. Tatkala berkaitan dengan tauhid, dia menjadi apa? Menjadi inti perkara. Bahkan Al-Quranul Karim seluruhnya adalah tauhid. Al-Quranul Karim seluruhnya adalah apa? Adalah tauhid. Iya. Karena di dalam Al-Quran ya, terdapat penjelasan apa itu ketaatan, apa itu yang dilarang. Dan ketaatan yang paling besar adalah tauhid. Ketaatan yang lainnya adalah penyempurna tauhid. Larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan larangan yang selain kesyirikan itu dosanya dibawa kesyirikan. Ya. Kalau disebut kebaikan, maka itu adalah sifat ahli tauhid. Kalau disebutkan kejelekan, maka itu adalah sifat penduduk neraka. Iya. Kalau disebut sorga, itu adalah balasan untuk orang yang bertauhid. Disebut neraka, itu balasan orang yang berbuat kesyirikan. Jadi seluruh Al-Quran mengandung apa? Hah? Mengandung tauhid. Mengandung tauhid. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal dakwah beliau adalah kepada tauhid. Tidak ada silam pendapat Nabi dan orang-orang Quraisy kecuali di dalam masalah tauhid. Nabi menyuruh mereka, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku. Ya. Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah. Pasti kalian beruntung. Maka apa jawaban mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Iya. Dan Allah sebutkan mereka ini annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Orang-orang kafir Quraisy ini, mereka adalah orang-orang yang kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Seraya berkata, apakah kami akan meninggalkan berhala-berhala yang kami ibadahi lantaran ucapan seorang penyair yang gila? Perhatikan. Jadi inti pembahasan Nabi dengan umatnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid. Karena itu ini adalah perintah yang paling besar. Perintah yang paling besar. Siapa yang mewujudkannya, itu jaminan dia masuk surga. Siapa yang melantarkannya, jangan berharap mendapatkan apa? Kebaikan. Iya. Karena itu Syekh membahas di inti masalah. Di inti pembahasan. Beliau terangkan apa itu tauhid. Kata beliau, wahuwa ifradullahi bil ibadah. Bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Iya. Di sini beliau singgung salah satu dari jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Sebab ini yang merupakan pokok dari tauhid, inti dari semua tauhid. Dan terkandung di dalam tauhid ibadah ini tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat juga. Iya. Karena itu beliau hanya menafsirkan mengesakan Allah dalam ibadah. Doa hanya kepada Allah, bernadar hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan segala yang namanya ibadah hanya diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kata beliau, wa a'zamu ma naha anhu syirk. Dan hal yang paling besar yang beliau larang adalah kesyirikan. Syirik dosa yang paling besar. Iya. Kesyirikan ini kezaliman yang paling zalim. Kesyirikan ini adalah sebab kehinaan. Kesyirikan ini dosa yang tidak diampuni. Kesyirikan ini siapa yang melakukannya akan menghancurkan amalannya yang lain. Ya. Kesyirikan ini adalah hal yang menyebabkan seorang kekal dalam neraka, tidak bisa keluar dari neraka itu, tidak akan masuk ke dalam surga. Kesyirikan ini adalah kehancuran. Kesyirikan ini adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Kesyirikan ini adalah sebab hilangnya keamanan dan ketentraman. Kesyirikan ini adalah sebab kesesatan. Kalau kita ingin menghitung-hitung dari bahaya kesyirikan, banyak sekali bahayanya. Iya. Karena itu dia adalah larangan yang paling besar. Larangan yang paling besar. Kemudian penulis memberi definisi apa itu syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Bahwa kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Ya, jadi dia mempersyirikatkan selain Allah dengan Allah dalam ibadah. Jadi harus tahu ya bahwa syirik itu bukan semata dia meninggalkan Allah lalu beribadah kepada selain Allah saja. Tapi dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah itu juga syirik. Iya. Karena itu kadang kita ketemukan ya, orang-orang mendatangi kuburan. Dia datangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Berdoa. Ditegur, itu kesyirikan. Dia menjawab, siapa bilang ini kesyirikan? Saya ini muslim. Hah? Saya sholat. Ya. Tapi dia berdoa kepada selain Allah. Maka ini, walaupun dia katakan muslim sholat, hakikatnya itu adalah perbuatan apa? Adalah perbuatan kesyirikan. Sebab syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Apa dalilnya bahwa ini adalah perintah yang paling besar? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Kita diperintah beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Mana-mana dari tauhid ini sangat banyak sekali. Dan ini tiga pendahuluan dari penulis rahimahullah. Beliau ingin menerangkan ya apa kaidah-kaidah, landasan-landasan yang dengannya seorang muda memasuki inti dari pembahasan kita di pertemuan Doro kali ini. Ya, inti pembahasan kita dalam membahas apa? Tiga pertanyaan. Malaikat di alam kubur. Bagaimana kita mempelajarinya agar supaya kita berbahagia di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Nah, dan ini insyaallah taala akan kita mulai pembahasannya di sesi yang kedua nanti setelah surat duhur dan makan siang insyaallah taala. Baik, untuk sementara waktu sudah habis. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.